selanjutnya. Bukan untuk perempuan yang sedang dalam paguyuban, kata adik tadi. Bukan paguyuban, pelukan. aku merasa malu semakin dalam. Ia malu kali ini, kadang juga ia takut. Tak kalah harus berpapasan di tengah pelarian di malam hari. Terima kasih.